saburi mawar putih di pusara kasih berlinangan air mataku mengenangkanmu ku meratapimu mencari bayangmu yang tiada jua yang datang. siapkan diriku ini menyinta tanpamu, oh sayang. Haruskah engkau siksakan batinku yang besar akan melandanya kasihmu. Berdosakan diriku ini mengharapkan semusti rindu tanpa perhatian yang tak Sampai gelah dengan tujuan. Takkan apa dia, walau hidup. Dalam sendiri, dalam berteman. Eh, kurang. Kalau mereka menemukan. Ini lah ya. Apapun curang ni. Alay. Geremnya aku. sunyinya. Lalu aku pun terkenang peristiwa semalam yang sungguh memilukan. Ingin aku luahkan perasaan ini agar ada yang mengerti duka lara hidupku yang lama telah ku rasa di hatiku bertemu denganmu. Lenyap segala duka lara bila dapat bergembira bersama. Di pentas ini ku menyanyi, lantas engkau menari. Memeriahkan suasana malam pesta yang amat indahnya. Demi sokonganmu atas kejayaanku, aku hargai. Terima kasih kau di pertama ku rasa dalam hidup ini. Ku gembira ayo kita menari. Demi sokonganmu atas kejayaanku, aku hargai. Terima kasih. Oh, yeah, yeah, di hatiku bertemu denganmu. Di pentas ini ku menyanyi, lantas engkau menari. Memberiakan suasana malam pesta yang janjimu diusik-usik kesepian. Sejarah cinta kita yang dahulu senda yang mengasyikkan. Terdengar-dengar suara bermain-main di mindaku. Sampai bilakah harus sebegini, damai yang kian pergi. Kekasih kau meninggalkan daku, kekasih ketutupkan hatimu. Bercinta syahdu yang ku dambakan, masa lalu yang ku utuskan di dalam wajahku untukmu telah ku tulis. Aku tulis.